sungguh tak terbayangkan ketika anak kehilangan hakikat ayah bunda. Kehadiran fisik pun tak lagi terasa karena tak terlihat mereka di mana. Begitu mudahnya anak ditaruh di sini dan di sana tanpa lagi peduli dan mau mengurusnya. Anak-anak kehilangan masa kecilnya. Kepahitan, kegetiran di ketidaktahuan harus dijalaninya. Seakan-akan ia telah berbuat celaka, sehingga harus disambut dengan hukuman, ketidakrelaan dari mereka yang menyebut orang tua, namun tak bertanggung jawab di hidupnya. Maka anak-anak ini bertumbuh tak lagi dengan kasih sayang, kecuali naluri yang bertumbuh kembang. Akan menjadi menakutkan karena rasa kemanusiaan tak utuh bertumbuh di sana. Ingatlah, engkau yang telah meninggalkan anak dan tak bertanggung jawab. Engkau penjahat yang paling mengerikan, karena engkau akan menciptakan kepedihan yang tak berkesudahan. Namun bagi mereka yang hadir di fisiknya tapi tidak rasa ataupun jiwa untuk anaknya, semoga disabarkan. Kita adalah manusia dan bukan mayat berjalan. Berikan sentuhan rasa, hadirkan jiwa, supaya sang anak bisa belajar arti kehidupan dan mengerti kasih sayang. Karena itu akan menjadi bekal untuk masa depan, bagaimana merangkai kehidupan di kepelbagaian perbedaan yang ada dan memandangnya menjadi kekayaan yang patut disyukuri. Semoga kita bukan orang tua yang bersalah pada anak-anak generasi kita. Bersama saya, Bikman Sirait.